على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas hukum-hukum yang banyak terjadi atau hukum-hukum yang bersifat umum. Umum yakni ada pada setiap qiraah, ya. Seperti hukum al, hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim, hukum ra. Ini berlaku umum pada setiap qiraah yang hampir tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Ya, hampir tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Nah, kita telah menyelesaikan hukum al, kemudian hukum nun sukun dan tanwin. Kita akan masuk pada bab yang berikutnya, yaitu ahkamul mim as-sakinah, hukum-hukum pada mim sukun. Mim sukun adalah mim yang tidak berharokat. Ya. Bila dia bertemu dengan mim, maka tentu diidghamkan. Ya. Karena suatu huruf sukun bertemu dengan huruf yang sama, maka wajib diidghamkan. Ya. Dal sukun bertemu dal, maka harus diidghamkan. Ya. Lam sukun bertemu lam, harus diidghamkan. Ya. Maka demikian pula mim sukun bertemu mim, maka wajib diidghamkan. Ya. Tayyib. Idghamnya satu huruf kepada huruf yang sama dinamakan idgham al-mutamatsilain. Ya. Idgham dua huruf yang sama, mim ke mim, dal ke dal, lam ke lam. Nah, wawu ke wawu, ya. Tayyib. Nah, jadi idghamnya mim sukun ke dalam mim termasuk, kalau dilihat sebabnya adalah idgham al-mutamatsilain, idgham huruf mim ke dalam huruf yang semisal. Nah. Tayyib, ini yang pertama. Ya, dinamakan dengan idgham syafawi. Kenapa? Karena idgham ini terjadi pada huruf mim yang mana huruf mim berasal dari syafah, dari bibir. Ya. Hukum yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ya. Yaitu ikhfa yang terjadi pada mim sukun yang mana mim sukun itu berasal dari bibir. Ya, ikhfa syafawi. Jadi nisbah kepada makhrajnya. Syafah, ikhfa syafawi, idgham syafawi. Naam. Ikhfa syafawi terjadi ketika mim sukun bertemu apa? Ba. Ya, bertemu dengan ba. Nah, mim sukun bertemu ba. Ya. Tayyib. Kemudian bila mim sukun bertemu huruf yang lainnya, maka dibaca dengan idhar jelas, yakni mim, ya, sebagaimana dikeluarkan dari makhrajnya tanpa ada tambahan gunnah. Ya. Jadi mim sukun yang bertemu dengan hamzah misalkan, maka seperti kita membaca mim sukun yang tidak bertemu dengan huruf apapun, ya. Alaikum, ya. Sekadar itu gunnahnya. Alaikum, ya. Maka sama dengan itulah ketika mim sukun bertemu dengan huruf-huruf selain mim dan ba, ya. Ada gunnah yang secukupnya. Nah, coba kita lihat pelajaran 70 idgham syafawi. Tanda idgham syafawi apa? Tasydid, ya. Tasydid pada mim, mim yang kedua, ya. Taib, dan hilangnya tanda sukun pada mim yang pertama yang menunjukkan bahwa mim betul-betul diidghamkan secara sempurna. Nah. Ini berlaku pada mushaf cetakan Mamlakatus Saudiyah, ya. Kalau antum menengok mushaf yang lainnya mungkin tidak seperti ini. Ya. Pada saat mim sukun diidghamkan ke mim, mungkin masih ada tanda sukun di atas mim yang pertama. Nah, ini di antara kelebihan, ya, mushaf cetakan Mamlakah Saudiyah, ya. Apa yang dituliskan itu membantu memahami atau sesuai dengan apa yang kita pahami dari hukum, ya. Hukum idgham, maka tanda sukun tidak ada. Tanda ikhfa, tanda sukun juga tidak ada karena sudah tidak lagi dibaca sesuai makhraj dan sifatnya. Nah, demikian pula dulu, ya, ketika kita membaca apa, membahas tentang mat, ya, tanda sukun ada enggak di atas wawu dan ya? Tidak ada. Karena apa? Karena sudah mengalami perubahan makhraj. Wawu yang asalnya di bibir, wa, wiwu, ya, begitu menjadi huruf mat, berubah makhrajnya, bukan dari bibir lagi, tapi melewati rongga saja. Namun saat wawu itu sebagai apa? Huruf lin, ya, au atau ya sebagai huruf lin, ai, maka tanda sukun masih ada karena masih tetap dikeluarkan dari makhraj asli wawu yaitu bibir dan lidah yaitu pada huruf ya. Nah, idgham syafawi kita baca contoh-contohnya. Wa amanahum min khawfin. Ayah. Nah, setidaknya begitu gunahnya sepanjang itu. Anhum makanu. Ahsan. Ta'tihim min. Wama bikum min. Antum mudahinuna. Sarabiluhum min qatiranin. Sarabiluhum min. Kalau nun sukun bertemu qaf pada kalimat tadi termasuk atau dinamakan hukum apa? Min qatiran. Ayo ikhfa. Wa ma ta'tihim min ayatin. Lahum min jahannama mihadun. Coba sekarang ulangi baris yang tadi antum baca dari sarabiluhum. Ahsantum ya. Demikian beberapa contoh idgham syafawi. Nah, kita beralih pada hukum berikutnya ikhfa syafawi. Nah. Apa makna ikhfa? Samar. Nah. Demikian mim sukun dan mim sukun bertemu ba, hukum yang diberikan kepada dia atau hukum yang terjadi ini diberi nama apa? Ikhfa syafawi. Namun ikhfa di sini tidak seperti hakikatnya, ya. Lain dengan ikhfa pada nun sukun. Yang memang betul-betul nunnya dibaca dengan samar antum ya, minkum ya. Ini hanya sekedar nama saja ya, sekedar nama mim bertemu ba namanya ikhfa syafawi, namun mim tetap dibaca dengan sebagai mim merapatkan bibir ya, karena mim dengan ba sudah satu makhraj ya. Amadakum bima, mim bibir atas dan bawah, ba juga bibir atas dan bawah, sehingga tidak perlu disamarkan lagi sudah. Ya, cuman memang namanya ikhfa. Jadi tidak tepat kalau membaca ikhfa syafawi dengan menyisakan celah. Contohnya, contoh yang keliru, amadakum bima, ya, keliru. Ya, tetap bibir atas dan bawah, ya, dipertemukan, ya. Karena memang asalnya mim dan ba sudah satu makhraj ya. Tinggal menambahkan gunnah ya. Jadi bedanya antara ikhfa syafawi dengan idhar syafawi, walaupun sama-sama mim, namun untuk ikhfa syafawi gunnahnya sempurna. Amadakum bima ya. Ya'tikum bihi. Lahum bihi. Hum barizuna. Ya. Jadi hasilnya seperti bacaan qalb pada hukum nun ya. Bedanya kalau qalb itu asalnya nun kemudian berubah menjadi mim yang kemudian mimnya dipanjangkan gunnahnya. Kalau ini sudah asli mim ya. Tinggal memanjangkan gunnah. Contoh berikutnya, wa ma hum bi kharijin. عليهم بسلطان. أمدكم بما تعلمون. Coba antum baca baris terakhir tadi, wama hum bikharijin. Malun apa tak alamun? Tak malun kan? Di situ cetakannya sama. Di sini tak alamun. Tak alamun ya. Amat daku memang tak alamun. Ya, yang keliru, sering sekali. Ayat ini keliru. Amat daku bima tak alamun yang betul. Ya, bukan tak malun. Ya, tak alamun. Nah, biasanya kalau bima tak malun ya kan, bima kuntum tak malun ya. Bima tak malun biasanya begitu kan. Kalau tak lamun apa amma ya, sama enggak? Tak lamun biasanya apa? In kuntum ya, betul. In kuntum tak lamun ya. Enggak ada in kuntum tak malun ya. Biasanya kalau tak malun bima kuntum tak malun, amma kuntum tak malun ya, ing kuntum tak alamun ya. Kalau ini ayat ini bima apa, bima tak alamun, jangan keliru. Surat Asy-Syu'ara. Wa yumdidukum, contoh yang paling bawah, wa yumdidukum bi amwalin wa banina. أمدكم بأنعام وبنين. Ulangi coba. ويمددكم بأموال وبنين. أمدكم Beberapa contoh bacaan Ikhfa Syafawi. Ingat hanya sekedar nama. Praktiknya ya mim tetap dibaca mim, hanya ditambahkan untuknya gunnah. Makanya untuk idha, apa ikhfa pada nun sukun dinamakan ikhfa apa hakiki biasanya. Karena betul-betul ya sebenarnya samar, betul disamarkan. Pelajaran 71 Ikhfa Syafawi, idhar Syafawi. Bacaan mim sukun ketika bertemu dengan selain mim dan ba, maka dibaca dengan tidak menambahkan ukuran gunnah ya. Gunnahnya naqisah ya, kurang sempurna. Alam tara, nah, segitu saja. Am khuliqu am zaqat khalaqakum thumma ya. Dan tandanya jelas yaitu adanya sukun di atas mim ya. Kita baca contoh baris kedua. Wa amtarna lahum jannatun. Hum dhallu wa hum ala. Baik. Sekarang coba perhatikan contoh pada baris ke-5. Ya, itu 2 3 4 5 hum wa azwajuhum. Di sini mim sukun bertemu wawu ya. Baik. Di mana wawu berasal dari makhraj yang sama dengan mim. Ya. Mim sukun dari bibir atas bawah. Wawu juga dari bibir atas bawah. Nah, sebagian orang memperlakukan wawu sebagaimana ba. Ya. Karena ba tadi saat ditemui oleh mim sukun dibaca samar. Ya. Hum barizun, maka wawu juga dianggapnya demikian sehingga tidak sedikit yang membaca hum wa azwajuhum dengan ikhfa juga, hum wa azwajuhum ya. Mungkin karena dia mengira sama atau enggak terasa, karena memang mim sukun dan waw itu satu makhraj sehingga tidak terasa ya, mimnya ditambah ukuran gunnah ya. Maka ketahuilah bahwasanya mim sukun saat bertemu dengan wawu tetap dibaca dengan izhar syafawi ya, gunnahnya tidak lama-lama. Hum wa azwajuhum nasrahum wa hum lahum ya massuhum fiha ya massuhum fiha. Baik. Contoh yang di bawahnya, kita ambil dua contoh lagi. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Mim sukun bertemu fa. Ya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Kita lengkapi tambah satu contoh yang paling bawah. Di sini ada beberapa tempat hukum apa? Izhar syafawi pada mim sukun. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Baik, santum. Ya, demikian beberapa contoh hukum izhar syafawi. Naam. Insyaallah kita cukupkan pelajaran tentang mim sukun. Nah, kita masuk pada hukum berikutnya, hukum pada lafzul jalalah, kemudian hukum pada ra. Ya. Telah kita bahas hukum al, apalagi nun sukun barusan mim sukun. Yang dibahas adalah apakah dibaca dengan izhar atau tidak. Ya. Nah sekarang hukum yang berikutnya yang terkait dengan lam dan ra, kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis. Ya, jadi sekarang bukan lagi kapan dibaca izhar, ya, tapi sekarang dibaca apa? Pembahasannya tentang kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis. Ya. Suara tebal contohnya begini, oh ini tebal namanya, oh, nah, suara tipis, a, i, ini tipis, ya. U ini tebal. Baik. 6. Kenapa dibahas tentang tebal tipis pada lam dan ra? Karena huruf lam dan ra pada asalnya bukan huruf isti'la. Ya. Ya. Dibahas tafkhim dan tarqiq, tebal dan tipis pada huruf lam dan ra karena pada asalnya huruf ini lam dan ra bukan huruf isti'la. Kalau suatu huruf itu punya sifat isti'la, maka tidak perlu dibahas tentang tafkhim dan tarqiqnya. Huruf isti'la pasti tebal ya. So, su, as, si ya. Selalu tebal. Po, ti ya. Po, ti, tu, ato, tebal. Tidak mungkin ada to tipis. Namun lam dan ra karena pada asalnya tipis namun bisa tebal. Nah kapan tebalnya? Nah itulah kita bahas pada pelajaran 72 sampai 74. Nah, kita mulai dengan hukum lam. Dan ini khusus pada lafzul jalalah. Ya. Jadi lam akan tebal khusus pada lafaz Allahu. Ya, lafaz lafzul jalalah Allahu. Ya. Tayyib. Ini adalah mazhab jumhur ulama ahli qiraah. Ya. Jadi tidak ada lam yang selain pada lafzul jalalah yang dibaca tebal. Ya. Ma'atwa la atau lo. Ma'atwa lo'il atau ma'atwa la'il. Ma'atwa la'il. Nah. Salat atau soloh. sholah. Ya. Baik. Apalagi contohnya. Nah, ini jumhur. Dikatakan jumhur karena ada yang membaca as-shalah dengan as-shalah, ya. Matla'il dengan matla', matla'il, matla'il, ya. Baik. Yasla naran, yasla naran hamiyah. Baik. Namun kita tidak bahas seperti itu. Nah, sekarang lam yang kita bahas hanya pada lafzul jalalah. Lafzul jalalah ya ma'ruf. Naam, lafzul jalalah ini yang dimaksudkan, ya. Lafaz Allah, ya. Apakah lam akan dibaca dengan al atau al, ya. Akan dibaca dengan lo atau la. Naam. Kalau sebelumnya fathah, bila sebelumnya fathah atau dhammah maka dibaca tebal, ya. Kalau sebelumnya kasrah, bila sebelumnya kasrah tipis, ya. Ini contohnya kita ba, ya, fathah bertemu dengan lafaz Allah, jadinya apa? Tebal. Kita ballahi, coba. Kitabullahi. Kitabillahi. Baik, perhatikan bahwasanya lam yang tebal dan tipis tidak mengalami perbedaan makhraj, ya. Tidak ada perbedaan makhraj antara lam tebal dan tipis, ya. Sama-sama di tepi depan dengan gusi al, ya, di situ dengan sama dengan itu huruf lam yang tebal al, ya. Jangan disisipi wawu Allah, ya, atau diganti wawu Allah, ya. Lam tetap lam al, coba al. Ini yang tipis, ya. Sekarang al. Au, ya, ditegangkan tepi lidah, pangkal lidah jadi tegang. Au, ya, jadi masuk sudah mulai tebal, fathahnya juga tebal. Allahu, Allahu, ya. Kalau yang tipis insya Allah mudah, ya. Baik, kita baca contoh-contoh bacaan alam pada lafzul jalalah yang tebal. Huwallahu. Jadi lam tetap lam huwal. Nah, langsung nyenggol gusi, ya. Wawunya jangan tebal. Huwa, bukan huwo, ya. Huwa. Ya, sebagaimana pula kalau kita membaca, ya, ini di awal kalimat Allah, bukan o, ya. Allah, tidak. Allahu, a-nya tipis, fathah tipis. Huwallahu. Amrullahi. Minallahi. Hukmullahi. Terutama kalau sebelumnya fathah, ya. Kalau sebelumnya dhammah insyaallah tidak akan menebal dhammahnya. Naam. Silakan dibaca. Baris ketiga. Allahu waliyyul ladzina amanu. Allahu waliyyul ladzina amanu. Nah, termasuk pula dalam bahasan lafaz hukum lam lafaz Allahumma, ya. Allahumma juga akan dibaca tebal dan tipis sesuai dengan harokat sebelumnya. Qala Isa bin Maryam Allahumma. Qala قال عيسى بن مريم اللهم طيب ya demikian lafaz Allah lafzul jalalah ya. Sering ada yang menanyakan lamnya kok dibaca panjang ya, padahal enggak ada tanda matnya ya. Kita jawab karena enggak perlu kita tambahkan mat, karena sudah sangat sangat ma'ruf yang namanya lafzul jalalah lamnya mesti panjang ya, Allahu. Jadi walaupun enggak ada tanda simbol alif ya, orang semua tahu ya, enggak perlu ditanya lagi kok enggak ada apa, enggak perlu ditanya panjang atau pendek, jelas panjang ya, walaupun tidak dituliskan apa mat ya. Tapi kalau yang tipis mudah ya, ya. Mungkin agak sulit kalau lafadznya Allahumma ya. Karena kita biasa membaca Allahumma ya. Sekarang coba lihat dua contoh terakhir pada halaman ini ya. Lam dibaca tipis. Qulil la atau la? Qulillah atau qulillah? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة Ini ada sedikit tambahan aja faedah ya. Kita kadang mendapati kalimat qulillah ya. Dan yang lain qulillah ya. Jangan keliru, yang seperti ini dibaca idgham qulillahi qulillah ya, masuk ke lam qulillah. Kalau ini apa? Ini asalnya kul Allah, kalau sambung qulillah. Enggak ada tasydid di sini, enggak ada idgham. Qulillahu ya. Kalau ini qulillahi. Kiranya alif, enggak ada alif. Ya. Baik. Insyaallah selesai pelajaran tentang ahkamul lam. Nah, sekarang kita berpindah pada hukum yang berikutnya, hukum ro. Ya. Hukum ro yang dibahas apanya? Idhar tidaknya atau yang lain? Tebal tipisnya juga. Ya. Baik. Kita akan membahas sekilas tentang hukum rok. Ya. Hukum rok yang dibahas adalah tebal atau tipis. Ya. Rok akan dibaca tebal, mutlakon, secara mutlak tanpa perincian. Kalau fathah, rok. Coba, rok. Ar-Rahman atau Ar-Rahman? Ar-Rahman. Ar-Rahim atau Ar-Rahim? Ar-Rahim. Kemudian bila dhammah, rusul, ya. Ar-ru, ya. Ar-ru, ru, ya. Mungkin sebagian kita belum terbiasa menebalkan ra dhammah, ru, ya. Nah, seperti ini coba dimulai menebalkan ru setiap ada ra dhammah tebal ru. Naam. Baik. Yang berikutnya bila ra sukun sebelumnya fathah. Ar. Ar. Contohnya mar qadina. Ya, wa arsala alaihim. Baik, wa huwa arhamur rahimin. Ya. Baik, atau ra sukun sebelumnya dhammah qur'anan. Qur'anan. Baik. Yurhamuna. Nah, tur salah. Tur, ya. Turja'una. Ayo, ini keadaan dasar untuk menebalkan ra adalah ketika fathah, dhammah atau apa? Sukun sebelumnya fathah dan dhammah. Nah, coba antum dengarkan kata ini dan sebutkan sebabnya kenapa tebal. Baik. Fa'ammal yatima fala taqhar. Apa sebabnya? Taqhar. Kenapa? Karena apa? Karena roknya sukun. Iya kan? Fala taqhar. Coba tuh bayangkan taqhar itu roknya sukun kan? Sukun sebelumnya fathah. Baik. Baik. Tarmihim bihijaratin. Ada dua roh di sini. Nah, perhatikan lagi. Tarmihim bihijaratin. Rohnya berapa? Dua. Yang pertama sukun sebelumnya fathah, jadi tebal. Tar. Yang kedua apa? Ra fathah, hijara. Ya, tebal. Nah. Lagi. Qurrata a'yunin. Ada yang mengatakan dhammah ini. Ya. Coba dengarkan baik-baik ya. Qurrata a'yunin. Ya. Tasdid kan? Ya. Kalau ra bertasdid, maka yang diperhitungkan ra-nya itu sendiri. Ya. Ra-nya bagaimana? Setelah tasdid apa? Fathah atau dhammah atau kasrah? Ya. Qur memang sebelumnya dhammah. Qu, ya. Tapi ra-nya kan tasdid di fathah, ya. Jadi enggak peduli depannya apa. Ya. Yang penting ra-nya apa? Fathah. Naam, kalau fathah berarti tebal. Qurrata a'yunin. Ini coba. Walaisal birru. Atau laisal birra. Kenapa tebal? Laisal birra. Hah? Ya. Tasydid enggak dibahas di sini. Ya. Fathah gitu aja jawabannya, ya. Karena fathah. Walaupun sebelumnya apa? Kasrah, ya. Bi. Baik, ahsantum. Kalau sudah paham, coba kita ambil beberapa contoh, ya. Ya, baik, lihat halaman 92. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin. Ya, ulangi, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin. Ya, tayyib, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin. Berapa ro? Tiga. Semuanya tebal karena dhammah atau fathah. Ishruna sabiruna. Nah, tebal semua karena dhammah. Siru fiha layaliya wa ayyaman. Tebal karena dhammah. Alaiha tis'ata asyara. Baik, paham ya? Kapan roh dibaca tebal? Kalau fathah, dhammah, sukun sebelumnya fathah atau sukun sebelumnya dhammah. Kalau tasydid, tinggal lihat rohnya, fathah atau dhammah. Kalau fathah dhammah berarti tebal. Nah, pada pelajaran ke-73 ada yang memang belum di apa sebutkan di sini ya, huruf ro tebal yang lainnya karena memang belum saatnya, namun nanti akan ada contohnya walaupun secara apa sekedar isyarat saja ya, yaitu ketika waqaf ya. Jadi tebal tipisnya ro juga akan dibahas ketika kita mengakhiri bacaan pada huruf ro ya. Nah, kalau kita mengakhirkan bacaan atau mewakafkan bacaan, akhirnya ro, berarti ro-nya apa? Sukun mesti kan? Karena namanya wakaf mensukun huruf terakhir. Ya. Misalkan kalam hil basori. Ya. Kalau mau diwakafkan tentu akan mengganti harokat apapun menjadi sukun. Menjadi sukun. Kita baca beberapa contoh yang kita tuliskan. Kalam hil basari aja. Apakah roknya dibaca tebal kalau wasol? Tidak, karena bukan fathah, bukan dhammah, kasroh. Kalau kasroh pasti tipis. Namun kalau waqaf roknya jadi apa? Jadi sukun. Jadi sukun dulu. Nah, kalau sukun berarti kita harus perhitungkan apa sebelumnya. Kalam hil basar. Nah, karena fathah jadi tebal. Kalam hil basar. Ya. Ya, jadi ro-nya akan menjadi tebal. Wal fajri. Asalnya tipis kan? Wal fajri. Kalau ro, kalau kita wakafkan, ro-nya jadi sukun. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Lihat huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya apa? Sukun lagi. Mundur lagi fa fathah. Nah, berarti apa? Dihukumi sebagai huruf ra sukun sebelumnya fathah. Wal fajr gitu. Wal fajr bukan wal fajr. Ya. Namun wal fajr. Nah, coba sekarang baca surat Al-Fajr. Wal fajr. Tebal ya. Walayalin ashr. tebal atau tipis? Tebal. Ya kan? Tebal. Ashfar, ain fathah. Wasyaf'i wal watr. Wallayli idza yasr. Ayat berikutnya. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, tipis. Ya, karena ro-nya sukun, sebelumnya sukun, bawahnya kasrah. Jadi tipis. Ya. Coba baca hijrin. Hijrin. Nah, kalau waqaf hijr. Bisa dipahami? Kalau waqaf sukun, berarti apa sebelumnya? Ya, kalau sebelumnya jelas fathah dhammah, ya tebal. Kasrah tebal. Kalau sukun mundur lagi. Nah. Kecuali kalau yang disukun adalah huruf ya. Ya. Coba la fi khusrin apa? Kita baca khusur atau khusr. Tebal apa tipis? Wal 'asr. Ya. Innal insana lafi khusr. Tebal. Baik. Nah, untuk khairun dan kabirun. Ya. Kalau waqaf bagaimana? Apakah kita baca dzalika khair? Tebal atau dzalika khair? Tipis apa tebal? Kalau kita wakokan, roknya jadi sukun. Sebelumnya apa? Sebelumnya kok? Sukun kan? Nah, karena sukunnya ini huruf ya, maka tidak perlu melihat yang belakang lagi. Udah, kalau ya ya, seperti ya, seperti kasroh. Ya. Kalau ya seperti kasroh, jadi dibaca tipis. Dzalika khair. Ya. Dzalika huwal fadlul kabir. Salah. Ya. Kabir tipis. Jadi kalau yang disukun huruf ya, maka ya kita anggap sebagai kasrah. Ya, wallahu a'lam. Nah. Ini dasarnya ini dulu ya. Ya. Mau nambah lagi pusingnya ya. Ada sedikit pembahasan tentang ro. Ya, mudah-mudahan masih ada waktu nanti, mudah-mudahan. Gitu ya, Ustaz. Abu Bed. Cukup dulu ya. Ya. Kalaupun enggak bisa kita selesaikan, ya sebagiannya sudah kita bahas sama-sama, ya. Semoga nanti ada waktu lagi kita selesaikan hukum ro, ya. Kemudian mat, ya. Taib. Nanti kalau memang qadarullah masih ada terawih, ya kita mungkin agak awalkan aja terawihnya, ya usul saya sih, ya terawihnya diawalkan, ya, kita juga begitu apa sini turun terawih, langsung kita selesaikan, habis itu kita terawih, ya ya sebenarnya kalau kita bisa selesai juz 3 ini sudah sangat lumayan, ya sangat lumayan, ya terkait dengan ya, teori-teori penting dalam tajwid. Nah, nas'alullah al-'aun wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.